Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yusrifu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katira wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah insyaallah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan dari Allah, dimudahkan untuk istiqomah di atas sunnah, memanfaatkan sisa waktu yang singkat di atas dunia, berharap Allah berikan kita husnul khatimah nantinya insyaallah. Jemaah sekalian, kita akan coba bahas pada perjumpaan kali ini sebuah bab yang berkaitan tentang hikmah dibalik meneladani saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang menganggap Ramadan ini adalah sesuatu yang berat. Sebagian lagi menganggap Ramadan ini sesuatu yang ringan. Karena memang fitrah agama selalu dihiasi dengan dua hal, ghulu dan taksir. Orang yang melebih-lebihkan, orang yang mengurang-urangi. Yang melebih-lebihkan yang membuat ritual-ritual aneh di bulan Ramadan. Kewajiban dihiasi dengan yang Allah tidak perintahkan, Nabi tidak contohkan, baik menurut pendapatnya. Sehingga kita lihat kemarin sebelum Ramadan, banyak orang yang mengaitkan Ramadan dengan ziarah kubur, Ramadan dengan maaf-maafan. Mungkin sepintas betul, karena ziarah kubur ada perintahnya, maaf-maafan pun ada perintahnya. Tetapi kalau dikaitkan dengan Ramadan, kan butuh hujah. Karena kalau bicara Ramadan, dari zaman Nabi sudah ada Ramadan. Tapi apakah Nabi mencontohkan setiap Ramadan ziarah ke makam orang tuanya atau maaf-maafan? Ini butuh hujah, ini butuh. Atau segelintir manusia nanti mengadakan ritual adanya pertengahan Ramadan atau kaitan dengan nuzulul Quran 17 Ramadan, walaupun ayat telah dan ayatnya jelas diulang-ulang oleh imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, kami Allah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Tapi ada orang mengatakan 17 Ramadan nuzulul Quran, turunnya Quran, padahal Allah yang bilang Lailatul Qadar, turunnya Quran. Bertanya sahabat Rasul, kapan Lailatul Qadar? Beliau mengatakan iltamisuha asrul awakhir, jaga oleh kalian 10 malam terakhir. Kira-kira 17 Ramadan 10 malam terakhir bukan? Saya yakin MUI juga paham ini. Cuma akidah, tradisi yang dibentuk oleh segelintir orang-orang Syiah Fatimiyun meyakini bahwa adanya ritual tersebut, ini ghulu. Belum lagi segelintir manusia yang mengatakan bahwa Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, ketiga itminan nar, merujuk pada hadis yang dhaif. Kalau seandainya 10 hari pertama itu rahmat, kedua ampunan, ketiga itminan nar, kenapa Nabi mencontohkan, memerintahkan kalau Lailatul Qadar 10 malam terakhir kita disuruh baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau Maha Pengampun, ampunkan kami. Kapan kita bacanya? 10 malam terakhir. segelintir orang mengatakan ampunan 10 hari yang kedua, ayat Allah. Lagi-lagi gulung dan tasbih. Belum lagi orang yang merasa berat dengan Ramadan, jujur, ada apa dengan Ramadan kan gitu ya. Ramadan ini kan cuma masalah puasa, di mana puasa tersebut cuma masalah kita enggak makan siang, gitu. Enggak ada yang berat dari puasa, cuma enggak makan siang. Sarapan ditarik subuh, makan malam ditarik maghrib, itu aja. Kalau kita meneladani saum Rasul, selesai urusan. Tidak terjadi khilaf di masyarakat. Rasul contohkan bahwa beliau orang yang mengatakan salatul lail masna-masna. Salat malam dua-dua-dua, kata Rasulullah. Sahabat pun tak berkhilaf bahwa salat malam itu tak berbentuk bilangan. Terserah. Cuma Nabi mencontohkan sebagai pemimpin yang paling ringan yang beliau contohkan 11. 8 tarawih, 3 witir. Ini sebagai pemimpin beliau contohkan. Maka pemimpin 4 setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun melakukan 8 rakaat dengan 3 witir. Tetapi zaman Umar ditemukan oleh Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Khattab ini menemukan adanya orang yang melakukan 23 rakaat. Umar enggak melarang. Kenapa? Karena masna-masna. Silakan. Asalkan syarat yang utama afdhalus shalatul lail tsulal qiyam, salat malam yang paling afdal, salat tarawih yang paling utama, yang paling lama berdirinya. Ini yang penting. Kita enggak bicara jumlah bilangannya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau contohkan dengan cara yang baik. Beliau ajarkan manusia untuk memahami kemuliaan. Adanya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau sudah melakukan sholat tarawih, maka sunnah yang beliau contohkan apa? Tidur. Kemudian bangun malam, beliau baca Quran. Apa persaksian beliau baca Quran? Banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan malam baca Quran. Sampai Quran datang ke Allah berkata, ya Rabbi, mana'tuhun nauma billayl fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku Allah, aku Quran membuat orang ini tidak tidur malam karena baca aku. Berarti baca Quran. Karena ada yang bilang, Ustaz, kita kalau udah terawih boleh tahajud gak? Karena itu obrolan seputar Ramadan. Dan tiap Ramadan ya omongannya. Boleh gak kita tahajud setelah terawih, Ustaz? Kalau boleh tidak dikembalikan ke Allah. Tapi kalau bicara contoh, Nabi gak nyontoin. Karena orang kalau sudah terawih itu tidur. Kemudian bangun malam beliau mengatakan, tasyahru fa'inna fi syahri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Tasyaharu wala bil ma, tasyaharu wala bil tamar. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma. Contoh Rasul. Beliau ringankan manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyahirin. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Beliau perintahkan sahur, tidak ada aktivitas lain. Maka sahabat menyaksikan bahwa Nabi itu kalau malam baca Quran, sehingga ketika sahabat bertanya, mata tasahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan Rasul itu sahur? Dijawab oleh Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat langsung Nabi melakukannya. Tasahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan taqra'al ayat 50 ayat qabla subuh. Sahurnya Rasul seperti menyisakan 50 ayat sebelum subuh. Jadi Nabi ngaji malam 50 ayat sebelum subuh beliau sahur. Jadi kurang lebih itu sahur Rasul supaya enggak berat, supaya enggak berat paginya. 50 ayat sebelum subuh. Kalau kita baca 50 ayat kira-kira berapa menit yang biasa ngaji? 15. 10 menit, 15, 10 menit lah. Yang udah biasa, yang belum biasa bisa 2 hari tapi. Repot sama panjang pendeknya ya. Kita ngomong yang biasa aja dah ya. 15 menit. Berarti perkiraan sebelum subuh. Bagaimana menandai waktu sahur? Nabi juga contoh kan. Azan 2 kali, betul? Ini tradisi yang sudah mulai hilang. Kita mentang-mentang mic baru di tes. Sahur, mat-mat, bangun-mat, semua di absen. Akhirnya jadi masjid jadi kayak tempat entertain gitu ya. Dah, masalah sudah. Azan pertama azan kazib. Ya, kalau kita subuh 4:30 misalkan ya berarti 4:30 itu azan. Ya, pertama. Nah, azan subuhnya itu 4:30. Khulu wasrabu hatta tasma' adzan ummi maktum. Maka kalian makan, minum, sahurlah kalian sampai kalian mendengar azannya Ummi Maktum. Jadi azan subuh. Masyaallah. Ini semua suhulah, kemudahan. Nah, kalau sudah seperti itu, tetap berlaku hukum kan kemudian sholat subuh berjamaah, betul? Orang laki khususnya berwudu dari rumahnya, berjalan menuju masjid, sholat subuh berjamaah, berzikir hingga terbit matahari dan sholat suruk dua rakaat, berpahala seperti umrah bersama Rasul. Ramadan pun sama. Nah, jadi jangan jadikan Ramadan ini malah ajang tidur pagi, jangan. Ya orang pagi itu alam berkah. Nabi kalau mau tidur sebelum subuh atau ketika matahari terbit, karena berkahnya ya di situ. Bahkan ada banyak hujah dalil yang menjelaskan tentang Allah letakkan miskin pada hati orang yang suka tidur pagi. Ini kadang-kadang Ramadan pagi malah balapan. Orang kalau pagi bentuknya kayak guling semua. Padahal justru Allahumma barik li ummati tibukur. Aktivitas faktor. Hikmah lain apa? Ya Rasulullah perintahkan orang untuk bekerja. Kita yang kerja di instansi, di mana seperti biasa kita. Kan sudah sarapan tadi sebelum subuh. Maka enggak ada masalah kita pagi sikat gigi, mandi rapi, kita saja. Masalahnya cuma siang aja nih. Nah, ini kita enggak minum, kita enggak makan kan? Mungkin agak sedikit haus, dehidrasi dan sebagainya. Wallah, inilah puasa. Makanya puasa itu kan menahan haus dan lapar. Jadi kalau ada orang puasa menghindari haus dan lapar, jadi pertanyakan puasanya. Justru kalau bulan Ramadan saat suhu sedikit diperkecil menjadi 18 sampai 15 derajat, orang malas keluar. Kenapa? Takut haus, takut lapar. Terus di mana puasanya? Ya puasa, ya haus, ya lapar. Aktivitas enggak berubah. Makanya kalau orang siang ini merasakan haus dan lapar, sore nanti tegak hujar. Kata Rasul, la khulufu fami sa'im athyab lillahi min rihil misk. Kan emang orang yang berpuasa sekalipun harus bau mulut ya dilakukan. Kenapa? Oh, mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi ketimbang kasturi. Dan orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang tidak dimiliki kecuali orang yang puasa. Yang pertama, fariha idza afthar. Kebahagiaan orang yang puasa itu ya Allah, bahagia kalau menjelang berbuka puasa. Wallahi, semua orang bahagia menjelang buka, insya Allah. Kalau antum gak menyaksikan langsung, kalau saya menyaksikan langsung suaranya. Kan kajian rutin pengajian itu ada aja Ramadannya. Pagi juga kita kajian, yang kajian jam 7, duha jam 9, ntar kajian menjelang buka, itu wajahnya beda. Kita kalau kajian pagi, ujung-ujungnya siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Itu kalau sore kita kajian itu semua, masya Allah, ceria, ganteng-ganteng yang laki cantik yang masih, masya Allah, ada tuh, tumben banget mau buka, ya merasakan kenikmatan mau berbuka. Dan orang yang puasa merasakan haus dan lapar itu buka itu masya Allah, nggak usah ngayal yang enak-enak dah, standar air putih pun indah untuk dihayal, betul? Saya sering bilang kok di sini kita kalau orang Jakarta itu kadang-kadang suka meremehin air putih kan. Nenamu aja gitu, nenamu ke rumah orang disuguhin air putih nyaut. Putihmu lu lagi kuat. Tapi kalau Ramadan itu hayalan ya Allah, masya Allah. Bayangin air mineral tadi, keringat tuh botol. Sudah indah ya, itu baru bicara air, belum bicara yang lain-lainnya. Makanya fariha idza afthara, bahagia orang yang mau berbuka kalau menegakkan sunnah. Bicara siang sunnah lah, jangan tinggal. Cuma susah, kita terikat dengan instansi ya. Memang ada sunnah yang kadang-kadang udah mulai hilang. Mudah-mudahan kalau libur praktekkan apa? Qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Walaupun cuma sesaat tidur siang, ini menyehatkan badan kata Rasulullah. Ya kecuali yang kerja ya, maka waktu libur manfaatkan untuk istirahat siang. Jadi tidak ada aktivitas, istirahat sudah. Asar kita bangun, kemudian kita tahu waktu asar itu kan waktu yang mustajab untuk istighfar kan banyak. Dan perlu dipahami, orang yang berpuasa itu memang bahagia menjelang berbuka. Sunnah kita membuat orang yang puasa itu bahagia, sunnah. Bikin orang yang puasa bahagia, caranya bagaimana? Ya antum pinter-pinter lah. Man soma Ramadhanan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadhan imanan, iman, ihtisaban, hitung-hitungan pahala. Kenapa hitung-hitungan pahala? Ya karena memang Ramadan beda dengan bulan lain. Ya, apa beda Ramadan sama bulan lain? Tiga perbedaan yang jelas. Yang pertama, bulan Ramadan bulan Quran, bulan lain enggak dibilang begitu. Walaupun boleh di bulan lain kita baca Quran, tapi cuma di Ramadan yang Allah bilang syahrul Quran. Dalilnya sah firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Siapa yang bilang? Allah. Walaupun memang tidak ada satu ayat ataupun hadis yang menerangkan turun tanggalnya turun, enggak ada. Ya, kecuali segelintir orang-orang yang tidak tahu asal-muasalnya. Cuma sudah jadi agenda negara. Ini menandakan bahwa orang Syiah Fatimiyun sudah masuk ke negeri kita dari dulu. Nah, dakwahnya sudah sampai ke negeri kita. Karena yang pertama mencetuskan 17 Ramadan Nuzulul Quran itu abad ke-5 Hijriah, Syiah Fatimiyun, Bani Ubaid Al-Qodda Al-Fatimiyun. Kita ini banyak nih, orang Syiah sudah mulai banyak nih, sudah mulai terbongkar di Sampang, di mana yang mengatasnamakan Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Dan Ahlul Bait tidak mungkin berbuat syirik. Ahlul Bait tidak mungkin makan barang haram, tidak mungkin makan zakat. Ahlul Bait tidak mungkin berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah dan sebagainya. Ini banyak orang mengatasnamakan Ahlul Bait. Allah hancurkan mereka. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Tidak ada bulan Quran, dan hanya di bulan Ramadan kalau kita baca Quran itu Allah nilai per huruf 10 kali lipat. Maka orang yang ikhtisaban, orang yang menghitung-hitung pahala, dia tahu kalau dia enggak mampu baca cepat target per huruf 10, alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10 enggak bisa ditargetkan. Cuma kan dia orang yang pintar. Ya, kalau saya enggak mampu menghatam banyak, paling sebulan cuma sekali, pahalanya 10 kali lipat, saya pengen berlipat-lipat, bagaimana caranya? Dia belikan Quran. Dia bagikan ke orang-orang penghafal Quran. Dan Quran yang dia belikan standar Quran Madinah lah, standar Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, enggak boleh Quran yang lain karena khawatirnya terkecoh hurufnya. Itu sudah terjadi kemampuannya. Namanya kalau ada orang umroh kita titip aja Quran, bagikan. Dan buat penghafal Quran yang sudah hatam Quran gitu ya, itu 3 hari, 4 hari paling lama seminggu tuh hatam Quran. Jadi kita berpahala sebanyak mereka. Ini orang pintar sekali. Atau mungkin yang lainnya apa? Ya ini dia tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang memang Allah berikan berkah yang banyak, maka dia akan mengambil kesimpulan orang yang memberi makan orang yang berpuasa berpahala seperti orang yang berpuasa. Dia berikan bantuan dana takjil. Ayo total. Ya. Orang berbuka, kenapa? Karena orang yang berbuka, memberi makan orang yang berbuka berpahala seperti pahala orang yang berpuasa. Bulan Quran. Yang kedua, bedanya Ramadan dengan bulan lain, kata Rasulullah, cuma di bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulibat abwabun nar wa sufidatish shayatin. Cuma di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ghaib. Ustaz, pintu surga kayak gimana? Allahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Yang dimaksud pintu surga dibuka apa? Mudahnya orang berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Rasa empati kita tuh tinggi sekali. Orang beriman terpanggil ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kamu. Allah puji orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ramadan ini bikin bergetar hati manusia. Yang tadinya enggak salat jadi salat. Yang tadinya enggak berjamaah, tahu Ramadan dia berjamaah. Yang enggak suka baca Quran, walaupun mampu beli Quran, bulan Ramadan paling enggak dia baca atau standar megang. Dia boleh enggak megang. Oh, cakep juga. Ya, banyak Quran soalnya. Ya, walaupun sebagian juga baca dua ayat ke bawah belakang. Ya Allah, masih lama. Ya, macam-macam lah orang baca Quran dan Ramadan. Masih muskil. Dibuka pintu kebaikan, mudah orang untuk berbuat baik. Tapi ingat, kebaikan di bulan Ramadan bukan kebaikan tanpa juntrungan. Karena tadi banyak orang yang tahu bahwa bahagia orang yang berbuka, orang yang mau berbuka puasa. Antum menegakkan bahagia orang yang mau berbuka pahala. Cuma jangan kebablasan. Banyak orang gara-gara mau berbuka timbulnya keributan. Senangnya bersedekah di pinggir jalan sama gepeng-gepeng gitu kan. Mungkin betul enggak salah kita nyumbang orang miskin boleh. Cuma kan gara-gara kita mereka penuh di pinggir jalan. sehingga penuhnya mereka itu membuat zahma, yani macet traffic light. Apa? Jadi krodit jalanan penuh macet gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kasus yang sering terjadi di bulan Ramadan, keributan menjelang berbuka, kecelakaan di jalan. Karena apa? Karena ulah tangan kita. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dengan perbuatan yang enggak baik. Jangan bagian sebuah hal yang tidak baik. Terus bagaimana caranya? Biasakan bersedekah dari yang paling mudah. Keluarga dulu terdekat. Adik kakak kita, keluarga yang miskin. Kalau memang mereka sudah enggak ada yang miskin, tetangga disiplinkan. Baru kemudian yang lain. Sehingga akan teratur. Bukan memancing orang untuk berkumpul di pinggir jalan sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ini bahasa agama. Dimudahkan orang berbuat baik, berbuat maksiat dipersulit. Rasa malu pun timbul. Rasa malu itu timbul sekali. Kita sama Allah nih, ya mungkin kalau hari biasa kita gak mandang bulu, pokoknya halal haram sikat. Ramadan tuh mikir 1000 kali. Halal sekalipun kalau dilarang dia gak berani. 3 hari yang lalu kali ya, hujan besar itu Jakarta Bogor itu. Saya masih ingat jam 7 saya dari Bogor itu terus Ahmad Rahman itu pakai motor itu. Oh hujan, masya Allah. Kena hujan di mukanya bibir. Kalau saya mau itu bisa saya telan. Cuma itu dengan sendirinya tanpa ingin dipuji dan dilihat orang tuh enggak saya lakukan gitu loh. Dan saya yakin antum pun yang tinggal di ruang ber-AC pun pasti dehidrasi ya. AC itu kan dingin ya, pasti kurang air lah, dehidrasi lah. Water minus ya, gitu ya. Kurang air gitu ya. Itu antum bisa saja kumur antum minum bisa kalau mau. Cuma saya yakin enggak ada yang melakukan. Kenapa? Karena efek takwa la'alakum tattaqun itu mukadimahnya haya. Al-haya minal iman, malu bagian dari iman. Orang di bulan Ramadan mau bermaksiat malu. Kalau dia boleh enggak puasa, ini sakit, ini haid, ini safar, dia enggak puasa, cuma enggak mau, enggak berani makan di pinggir jalan. Ah, enggak enak kamu yang puasa. Rasa malu timbul. Orang kalau sudah punya malu, insya Allah baik ke depannya. Yang bahaya kan kalau enggak punya malu. Laula haya wa laisa lahu iman. Kalau dia enggak punya malu, enggak punya iman. Orang kalau sudah enggak punya iman, apa yang enggak dia lakukan? Yang ketiga apa? Ramadan bedanya. Cuma di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bulan lain enggak ada. Ramadan 12 bulan cuma sebulan Ramadan. Tapi Lailatul Qadar 365 hari. Cuma satu hari yang ada Lailatul Qadarnya. Makanya puncak Ramadan itu Lailatul Qadar, puncaknya salat sujud terakhir, puncaknya haji wukuf di Arafah, seterusnya. Tapi kalau bicara Ramadan, puncaknya Ramadan Lailatul. Nah, makanya kebiasaan orang-orang beriman dan Rasul mencontohkan puncaknya Ramadan itu Lailatul Qadar. Walituqbil iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkur. Hendaklah hitung ini Ramadan, hitung. Supaya kita tahu bahwa mungkin tiap negeri beda jatuhnya, tergantung terbenamnya. Tapi kalau hitungannya tepat insyaallah. Terbenam matahari, waktunya masuk malam ya, dihitung dari kalau kita Rebo di sini puasa ya, makanya hitung dari Rebo itu nanti malam ganjilnya malam ke-20, malam hari ke-20, malam ke-21 mulai kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, apa sih kemuliaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Allah yang mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Lailatul Qadar itu diturunkan di dalamnya malaikat dan ruh Jibril. Dan Jibril sudah enggak turun, yang turun para malaikat lain, rahmat dan lain sebagainya. Di mana turunnya? Di semua tempat yang tidak ada penghalangnya. Yakni malaikat mengatakan nahnu ha'ula'il malaika la nadkhulul buyut allati fi surwal kalb. Kami para malaikat tidak turun di tempat yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai, ada anjing. Makanya rumah sekalipun kalau tidak ada lukisan bernyawa, tidak ada apa namanya patung yang menyerupai atau makhluk gitu ya, atau anjing, datang malaikat. Karena enggak terikat Ramadan dengan itikaf. Tapi kalau mungkin sulit kita mencari tempat yang seperti ini, masjid itu solusi. Masjid menjadi solusi. Maka antum lihat, antum sekali-kali mainlah ke rumah ulama lah, datanglah ke rumah ulama. Rumah ulama itu kayak masjid. Ya, luas apa ruang tamunya, pajangannya itu enggak macam-macam gitu ya. Artinya layak untuk didatangi orang baik, ada majelis, rumah ulama, masjid lah ya. Nah, buat orang yang enggak menemukan tempat untuk turun para malaikat yang layak kumpul di masjid. Dan seluruh orang soleh berkumpul di masjid untuk melakukan iktikaf. Tapi bukan berarti kalau yang enggak iktikaf enggak dapat Lailatul Qadar. Oh iya. Ya karena enggak jadi syarat Lailatul Qadar itu iktikaf, cuma da'bu sholihin aja, kebiasaan orang soleh untuk iktikaf. Yang jadi permasalahan sekarang, apa itu iktikaf? Hikmah iktikaf itu apa? Ulama mengatakan iktikaf itu ittakhadzal makan lil wuquf. Mengambil sikap diam di sebuah tempat. Tempatnya apa? Al-Baqarah 187 Allah berfirman, ya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian campuri istri kalian sementara kalian mu'takif di masjid. Nah, bicara mu'takif dalam lisanul Arab, mu'takif siapa saja yang di masjid dibilang mu'takif, mau lama mau sebentar. Maka ketika diberikan syarat iktikaf, maka yang pertama iktikaf wajib mencontoh Rasul. Syaratnya apa? Di masjid. Iktikaf syaratnya di masjid. Masjid mana? Masjid yang utama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir, berkhilaf ulama, tapi yang sahih, di seluruh masjid jami', yang didirikan sholat Jumat, dan tempat yang tidak ada kuburan. Di mana kita enggak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Hatta masjid raya, masjid agung, kalau ada kuburannya, haram sholat di dalamnya. Ini enggak diperbolehkan. Sehingga tegas sekali ya. Kemudian orang yang beriktikaf mencontoh Rasul 10 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat orang yang tidak sanggup 10, beliau mengatakan iltamisuha aslul bawahir. Iltamisuha aslul bawahir. Jagalah oleh kalian 10 malam terakhir. Fa in dufa Rasul, fa in dufa fala tasruku sabul awakhir. Yakni jagalah oleh kalian 10 malam terakhir. Kalau kalian tidak sanggup 10 malam terakhir, paling tidak jagalah oleh kalian perindo ufahadukum awal ajaza pala yuklaganna yuklaganna ala sabil awakhir. Jangan tinggalkan 7 malam ganjil. Jadi perintah Rasul untuk melakukan iktikaf. Sehingga ulama mengatakan iktikaf 10 hari, ya 7 hari atau semampunya yang kita mampu. Sekarang bagaimana saat kalau kita ini orang kerja, kita juga pengen iktikaf. Kali aja ketemu Lailatul Qadar, walaupun betul memang enggak harus iktikaf ketemu Lailatul Qadar. Cuma kan kemungkinan besar ibadah itu Lailatul Qadar. Gimana caranya? Tafadhal. Ya, aku kan iktikaf, cuma saya mampunya malam doang, orang kerja. Ya kan nunggu libur ya, udah habis sama cuti amin 17-7 ya. Ada tanggal merah, mau bilang apa? Insyaallah, tapi udah selesai iktikaf. Maka ulama juga enggak menyalahkan kalau antum sempatnya malam. Boleh saja, silakan saja. Boleh orang melakukan hal seperti itu. Kemudian yang diperbolehkan lain apalagi dalam iktikaf tersebut? Ya, iktikaf ini kan di masjid. Maka orang yang beriktikaf ini perlu mengetahui bahwa iktikaf itu adalah sesuatu yang baik yang dibiasakan aktivitasnya di masjid. Maka jangan salah paham, orang yang beriktikaf itu boleh keluar masjid selama untuk sebuah kewajiban. Contoh, buang hajat atau hal yang urgent yang harus ditinggalkan. Karena hukum asal iktikaf itu sunnah, bukan wajib. Tapi Nabi mencontohkannya adalah diam di tempat selama 10 hari. Kadang-kadang sunnah yang buat manusia wajib buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriktikaf boleh mandi, boleh di masjid. Maka masjid ada tempat mandinya, boleh. Tapi buang hajat nggak boleh di masjid. Makanya masjid yang paling baik adalah tempat buang hajat, yaitu di luar. Yang lainnya apa? Bolehnya orang yang beriktikaf ini apa namanya mendirikan kemah kecil. Kalau masjid nggak nampung halaman luas, boleh bikin tenda, boleh, selama di lingkungan masjid. Kemudian orang yang beriktikaf ini boleh menggelar kasur atau karpet, menandakan orang yang iktikaf boleh tidur. Tapi jangan keterusan, karena banyak juga orang yang iktikaf pengen ketemu Lailatul Qadar malah nggak. Kenapa? Ketiduran. Seringan tidur, sekalinya melek ngomongin orang banyak. orang wirid zikir dia malah ngobrol pekerjaan. Ini bahaya. Jadi perlu ada arahan itikaf seperti apa. Betul, yang mau itikaf silakan. Allah mulia orang yang beritikaf. Kemudian orang yang beritikaf laki-laki boleh bawa istri. Tapi ingat, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan sampai bercampur. Sehingga perempuan boleh beritikaf kalau suaminya ngajak. Kalau suaminya enggak mengizinkan, kewajiban masih ada, kewajiban lebih utama. Tidak, kewajiban kecil apapun enggak mungkin terkalahkan dengan sunnah sebesar apapun. Jadi, kemudian bolehnya seorang istri menjenguk suaminya yang iktikaf, bahkan perlu disyariatkan. Ya, jadi betul-betul tanya masalah makanannya, bagaimana keadaannya. Ini kan kadang-kadang yang udah-udah kalau suami iktikaf pada senang. Oh, dipergi juga ya. Ditanyain gimana keadaannya. Karena orang laki kadang-kadang kalau enggak di apa ini pakaiannya apa suka berantakan. Ini suka kemuliaan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Iktikaf sampai matla'il fajr. Apa sih yang ditunggu Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Beliau mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Sahma. Taliqah lahara wa labaridah. Tusbihu samsu sabihata dha'ifatan khamra. Lailatul Qadar itu kata Rasulullah malam yang sejuk, malam yang tenang, malam yang masya Allah, malam yang taliqah, cerah. Enggak hujan, enggak panas, enggak hara, enggak panas, wala baridah pagi. Kalau pengen tahu lagi, mastiin nanti paginya tuh matahari terbit dha'ifatan khamra, enggak bersinar kemerah-merahan. Padahal dikatakan sebagian bahwa ka'anna tostun, seperti baskom yang naik waktu duhanya. Dalam riwayat lain Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surat Al-Qadar itu bahwa malam Lailatul Qadar tersebut malam yang tidak hujan, tidak panas, bintang pun jelas seperti berjadwal ketika malam tersebut. Ini semua ada. Yang kalau kita beribadah di malam tersebut, kita baca Quran seperti 83 tahun kita baca. Kita sholat di dalam malam tersebut seperti sholat 83 tahun. Kita bersedekah seperti sedekah 83 tahun. Kita berbakti pada orang tua seperti berbakti 83 tahun. Dan seterusnya. Buat orang yang pintar, cerdas, punya harta, dia jadikan i'tikaf di Masjidil Haram. Selain pahala yang dijanjikan tadi, pahala umroh seperti haji bersama Rasul, sholatnya 100.000 kali lipat di masjid lain, wah di apa kota haram yang perbuatan baik dilipat gandakan, banyaklah kemuliaan. Ya, ini orang-orang yang menjaga kemuliaan. Makanya kalau memang mau diambil hikmahnya, intinya itu akhir Ramadan. Kalau orang alim menangis di bulan Ramadan, kenapa kita malah tidak menangis di masjid-masjid di akhir bulan Ramadan? Makanya mudah-mudahan perintah yang disampaikan ini mengajak kita untuk tahu bahwa hidup yang singkat jangan terbuang waktu percuma, manfaatkan Ramadan, ihtisaban, pahami pahalanya hitung-hitungan supaya nanti di akhir Ramadan kita menjadi orang yang sedih tinggalkan Ramadan, berharap kemuliaan di akhirnya nanti insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Tim, ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, berhubung awal puasa tidak sama harinya, apakah 10 akhir Ramadan tidak ada genap ganjilnya lagi? Enggak ada. Ya, itu berkaitan dengan betul tidaknya orang yang berisi hati kembalikan ke Allah. Ya, makanya saya sarankan sekali apapun organisasi Anda, kembalikan pada Quran. Agama bukan organisasi. Agama yang kalau Allah wa kalau Rasul, Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahr falyasumhu." Allah yang bilang, barang siapa menyaksikan bulan, puasa. Kan sudah ada yang menyaksikan keputusannya pemerintah seperti Rasul. Ada pengembala melihat bulan, lapor ke Nabi. Nabi yang mutusin puasa. Bukan setiap orang memutuskan. Bukan setiap organisasi memutuskan. Karena agama ini berkaitan dengan fatwa yang enggak main-main. Bayangkan kalau salah tanggung dosa, karena bukan ulama yang berfatwa kan, organisasi. Maka yang paling baik ikuti apa yang Rasul contohkan. Wallahu a'lam. Apakah wanita yang sedang haid bisa meraih Lailatul Qadar? Oh ya bisa. Ya, enggak ada masalah orang haid. Cuma orang haid kan enggak boleh sholat, enggak boleh diam di masjid, gitu kan? Enggak boleh melayani suami, enggak boleh tawaf, gitu kan? Nabi memerintahkan Aisyah untuk berniat di miqat dalam keadaan haid, tapi jangan tawaf. Betul? Kemudian suruh mengulang tawafnya dari ya, diperbolehkan mengulang gitu loh. Jadi bukan enggak boleh, orang haid cuma enggak boleh salat, boleh baca Quran, boleh masak, boleh melakukan kewajiban apa aja boleh. Cuma itikaf enggak boleh. Maka saya katakan tadi, itikafnya itu tidak apa wajib di masjid dan tidak ada kewajiban melihat dan melakukan itikaf. Hari raya Idul Fitri ikut pemerintah, namun ada pihak yang mungkin sudah terlihat hilal, mohon nasihat Ustaz. Ya, tetap kita ru'yatul hilal. Keputusan hilal di tangan pemimpin. Ya, kan kemarin sportif sekali lah. Antum jujur lah, jangan terlalu fanatik dengan organisasi. Ya, jujur sekali, terbuka sudah semua. Dan diakui mayoritas ulama pun mengatakan seperti itu. Mati muskilah sudah. Lebih baik mengikuti yang jelas. Allah. Bagaimana hukumnya maaf-maafan di hari raya? Enggak ada perintah maaf-maafan. Maaf-maafan kapan aja. Bikin dosa tadi pagi, sore kalau perlu, atau langsung lebih baik. Enggak, karena sih kalau belum Idul Fitri enggak tahu dia. Kalau nyampe loh enggak. Assalamualaikum, apakah harus sholat tahiyatul masjid jika keadaannya tidak dapat tempat dalam masjid, di luar masjid? Apakah sholat? Ya, kalau seandainya wasol menyambung lahan dengan masjid, maka berlaku hukum. Tapi sebatas waktu itu saja. Tapi di luar itu enggak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sholat witir 3 rakaat dengan satu salam itu yang afdol? Witir 1, 3, 5 itu ganjil. Jadi 3 langsung afdol. Tapi sebagian melakukan 2, 1 mati muskilah. Karena berkaitan dengan sholatul lain masna-masna. Wallahu a'lam. Yang sahih 2, 2, 2, 2, 4 kali. Kemudian 3. Atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Wallahu a'lam. Atau 4, 4, 3 mati muskilah. Tidak ada permasalahan. Apakah berarti sholat jenazah boleh langsung dilakukan di pemakaman kuburan? Boleh. Sholat jenazah bukan sholat 5 waktu. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya. Maka Nabi pun mencontohkan melakukan sholat jenazah di atas pemakam seorang sahabat yang belum beliau sholati. Bagaimana jika ada masjid di dalam pemakaman? Apakah boleh langsung sholat di sana? Tidak ada, tidak boleh. Anda pernah sampaikan di sini, ahli, ya, kalau masih kekeh tentang masjid yang ada kuburan, nanti dalilnya Masjid Nabawi paling begitu, gitu-nya. Seputar itu saja komplainnya. Nabi dikubur di rumah Aisyah, bukan di masjid. Perlu dipahami sejarahnya. Kemudian beginilah, antum yang meyakini bolehnya masjid atau ada kuburan, antum harus tahu doa masuk kuburan dengan doa masuk masjid itu dibedakan di Islam, betul? Antum yang masuk kuburan doanya apa? Assalamualaikum ahlal kubur. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bayangkan kalau di masjid ada kuburan, orang kumpul, yang masuk assalamualaikum ahlal kubur. Sudah dua hal yang berbeda, kan? Makanya betul-betul tegakkan sunnah. Yang masuk Masjid Nabawi dengan ziarah ke makam Rasul beda. Ya, jadi jangan dipaksakan sudah. Nabi mengharamkan la taqumu fihi abadan. Jangan pernah melakukan ibadah sholat di atas masjid yang ada kuburan. Jadi kalau mau itikaf cari tempat tersebut. Atau mungkin bapak yang punya waktu sudah ada cuti, kita di Bogor ngadain tuh itikaf di masjid kita di Bogor, ya, dibatasi jumlah orangnya. Jadi sekarang kalau mau daftar silakan foto, ya, dengan kajian yang rutin dan lain sebagainya. Apakah harus suci dari hadas kecil dan besar jika Anda memegang mushaf baca Quran? Itu adab, lebih baik suci. Tetapi bukan berarti syaratnya suci. Ya, karena la yamassu ilal mutahharun itu dikembalikan pada proses turunnya Quran, bukan orang yang sucinya, malaikat yang dimaksud. Ya. Jadi orang haid boleh baca Quran. Apalagi kita tahu sekarang masalahnya Quran bukan hanya mushaf, di tab, di handphone, komputer semua ada, betul? Jangan-jangan kita ngebete pakai mouse harus suci, kan enggak kan gitu ya? Atau hukum asalnya enggak ada masalah. Apakah software Quran pada handphone termasuk mushaf? Tidak. Ya, tidak termasuk mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Karena mushaf itu dikaitkan dengan suhuf, lembaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Suhuf itu mushaf. Assalamualaikum, sahkah sholat sunat seorang yang gerakannya mengalir cepat dan banyak gerakan, jadi lebih singkat, bagaimana ukuran tuma'nina dan sebagainya? Iya, berkaitan dengan sholat, ya ini cepat tidaknya, ini dikembali kepada yang baca. Karena mungkin kalau ukuran dia baca bisa cepat tartil, ya mati muskilah. Tapi kalau memang cepatnya dia gak tartil, ya gak sah. Walhasil pahami, sholat sunat maupun wajib, al-fatihah itu harus betul. Ya, adapun bacaan-bacaan yang lainnya antum harus mengerti. Kalau antum mungkin duduk di antara dua sujud atau baca panjang ya, Rabbifir Warham dan seterusnya, orang mengatakan Rabbifir Warham cukup, boleh-boleh saja. Atau baca-baca pendek yang memang ada, ya silakan. Jadi jangan dilihat cepat menurut antum, asal bacaan betul enggak masalah. Walaupun tumaknina tetap ada dengan bacaan yang baik. Apabila terdapat tempat sholat yang tidak permanen yang dipakai sholat fardu berjamaah, apakah termasuk masjid? Kalau yang sifatnya dadakan bukan masjid. Masjid itu mutlak bangunan. Lama disilusi salat takwa min awali yaumin. Niatnya memang masjid dari pertama. Tapi kalau kayak di instansi parkiran-parkiran dadakan itu bukan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan seorang mukmin laki-laki yang seharusnya berjamaah tidak di masjid tapi dengan keluarganya di rumah. Iya, hukum wajib itu berjamaah. Adapun berkaitan dengan masjid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sunnah muakkad. Ya, jadi bukan berarti kalau nggak di masjid nggak sah sholat ya bukan. Ya, cuma memang ada penekanan di Islam bahwa afdhalus shalatul mar'i fi baitihi lal maktubah, bicara afdol. Sebaik-baik sholat seseorang itu di masjid, di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Tapi bukan menjadi syarat utama sholat berjamaah. Cuma Rasulullah akan membakar rumah orang yang sudah baik agamanya tidak sholat di masjid, itu bahasanya. Tapi tetap tidak wajib. Ya, namun utama di masjid. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita mengumumkan berita kematian melalui speaker masjid? Tidak ada contohnya. Masjid bukan untuk itu. Seandainya baik, zaman Rasul teriak orang di atas Ka'bah ini seperti azan, tidak ada. Kan? Nah, makanya ini silakan fungsikan masjid, tapi jangan keluar dari fitrah masjid. Nah, ya mau adakan pernikahan, ritual apa-apa, selama nggak melanggar boleh. Tapi kalau sampai mengadakan sesuatu yang Nabi nggak contohkan berkaitan dengan mengabarkan kematian tadi, nah ini butuh hujjah. Mana yang lebih utama bagi wanita ketika membaca Quran di rumah sendirian atau acara berjamaah di masjid dengan bimbingan orang ustazah? Ya jelas dengan ustazah yang membimbing kalau memang bacaan kita enggak bagus. Tapi kalau bacaan kita bagus ya di rumah lebih baik buat perempuan. Apakah turunnya Lailatul Qadar sepanjang malam atau sesaat saja? Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Apakah seorang dapat mengetahui dirinya telah menerima Lailatul Qadar? Bagaimana ciri-cirinya? Tadi sudah dikatakan, dia tahu keadaan ciri-ciri Lailatul Qadar. Malamnya itu sahma, sama, lembut, la barida, wala hara, tidak panas, tidak dingin, talifa. Ini semua arahan-arahan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami dengan baik. Ya, ada beberapa penanya yang bagus yang sudah diberikan hadiah. Ya. Mana yang lebih utama bagi wanita ketika membaca Quran di rumah sendirian atau acara berjamaah di masjid dengan bimbingan seorang ustaz? Ini simpel pertanyaan, mudah-mudahan baik untuk dipahami. Nah, silakan menjawab hadirin. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan atas pernyataan di bawah ini, apakah benar menjuraikan lafal amin yang benar? Ada beberapa kata yang mirip untuk kata amin. A pendek, mim panjang artinya orang yang amanah atau terpercaya. A panjang, mim pendek artinya berimanlah atau berimanlah, jaminan keamanan ketika salat. Kita tidak boleh membaca amin dengan dua cara, baca di atas dan lain sebagainya. Baik, amin, amin, amin. Ya memang ini masalah bahasa. Kalau antum lihat terjemahan bahasa Arab, ya amin tulisannya. Ya bahasa Arab, ya di Arab gitu ya, di beberapa penduduk hotel-hotel Arab itu kalimat amin diterjemahkan amin. Insya Allah i n s y a a l l a h di kita, kalau di Arab i n s h a Allah. Itu cuma masalah bahasa. Jadi antum jangan dipermasalahkan gitu loh ya. Sehingga kalimat amin itu kembali pada dialek antum. Sehingga niat antum amin, amin gitu ya, dengan tulisan amin short message enggak disalahkan. Justru yang disalahkan itu kalau udah jelas seperti salam. Assalamualaikum antum singkat aswarwab. Nah, itu enggak boleh. Karena badannya aswarwab gitu kan. Was. Enggak ada. Tapi kalau kalimat amin ini sudah dibahas antar ustaz, sudah dibahas ya. Dan ini ulama berdiam diri karena ini kan bicara bahasa. Kayak Allah, Allah alif lam lam ha. Emang Allah alif lam lam ha? Bukan, itu bahasa Arab. Zaman Nabi Nuh enggak ada alif lam lam ha, itu Ibrahim kemari. Ariba musta'riba terus. Orang-orang Arab tuh alif lam lam ha. Makanya Ibnu Katsir mengatakan awal orang mengatakan Allah itu ilah wa wala. Jadi Allah seperti sijil, sinju, wajil. Nah, bagaimana kita tetap menerjemahkannya? Karena alif lam lam keduanya itu pakai apa matobi, ya apa fathah lurus. Jadi Allah. Pernahkah kita masalahin tulisan itu? Allah itu yang betul kan? Atau cuma Allah? Ini muskilah. Jadi ada innam ahlaka man qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, jadi hancurnya umat sebelum kalian karena apa? Karena sering berbeda dengan hal seperti ini. Oh ya. Nah, bicara bacaan amin yang kita baca ketika sholat, ya, ini ulama mengembalikan kepada tajwidnya. Ya, ini jika kalimat amin yang dibaca sama dengan amin yang para malaikat, maka diberikan pahala, gitu kan? Amin. Karena memang tulisan dalam bahasa Arab itu dibacanya alifnya panjang. Amin. Itu yang sahih. Bukan amin, bukan amin. Cuma enggak bisa dibawa kepada pembahasan sosmed atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kreatif yang nulis sehingga dapat hadiah kreatif juga insyaallah ya. Minta maaf kalau kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.